السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang didambakan seorang yang beriman adalah mendapatkan barakah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayatnya bahwasanya barakah atau keberkahan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Keberkahan itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk memberikan keberkahan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayatnya, di antaranya di dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي أظلم خير من نزل فرقان على عبده. Betapa agung, betapa besar kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yani Al-Quran, kepada hambanya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki dan yang menganugerahkan keberkahan. Demikian pula dalam surat, dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladhi biyadihil mulk tabarakalladhi azuma khairu alladhi biyadihil mulk. Betapa agungnya, betapa besarnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah semua kerajaan. Adapun makhluk kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah yang diberkahi atau al-mubarak. Adapun yang memberikan keberkahan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang mukmin, seorang muslim, maka dia meminta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan Terkadang Allah berikan kepada tempat-tempat tertentu. Demikian pula kadang Allah berikan kepada waktu-waktu tertentu. Atau kepada segolongan Bani Adam. Dan hal itu ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk meyakini dan menetapkan bahwa sesuatu itu memiliki keberkahan tanpa dalil dari Al-Quran dan tanpa dalil dari Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tempat yang Allah berikan keberkahan adalah na'am Baitullahul Haram. Demikian pula Baitul Maqdis. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayat atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara waktu-waktu yang Allah berikan anugerahkan tetapkan keberkahan padanya. Seperti Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, yang insyaAllah ta'ala tidak lama lagi kita akan memasuki bulan tersebut. Demikian pula waktu-waktu Eid yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Hari itu hari yang penuh keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada Bani Adam, yakni kepada orang-orang yang beriman. Terlebih secara khusus kepada para nabi dan rasul, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka. Akan tetapi kepada makhluk-makhluk lainnya yang tidak ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita menetapkan bahwa makhluk tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kalangan manusia yang keliru dalam masalah ini. Betapa banyak dari manusia yang mereka mencari keberkahan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat. Apakah dari kuburan-kuburan, ataukah dari pepohonan, ataukah dari bebatuan, ataukah gua-gua dan tempat-tempat lainnya yang tidak ada dalil dari Al-Quran. Demikian pula tidak ada dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsata al-ukhra. Alakum al-zakar walahul unsa, tilka idan qismatun biza, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra, ay akhbiru. Nam akhbiruni, khabarkan kepadaku tentang Lata wal Uzza wal Mana. Al-Lata terkadang dibaca atau boleh dibaca Al-Lata atau Al-Lata. Kalau dibaca Al-Lata tanpa tasydid, maka para ulama menerangkan yang dimaksud Al-Lata adalah nam bebatuan yang diukir dan diletakkan padanya sebuah rumah yang didatangi kaum musyrikin, kemudian mereka berkumpul untuk i'tikaf di sana. Adapun Al-Lata adalah kuburan orang saleh yang dulu ketika hidupnya sering menumbuk gandum untuk jamaah haji. Afara'aytumul Lata wal Uzza, adapun Uzza adalah berhala berupa pepohonan. Nam yang kemudian diberikan sater penutup. Yang tinggal di sana jinniyah, seorang syaitan perempuan. Tempat tersebut diibadahi oleh kaum musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula manat adalah bebatuan yang diukir, dibentuk berhala, diibadahi oleh kaum musyrikin ketika itu. Dijelaskan para ulama, Lata ataupun Lata wal Uzza wal Manat adalah bebatuan atau pepohonan atau kuburan yang didatangi kaum musyrikin karena diyakini bahwa tempat-tempat tersebut bisa memberikan keberkahan kepada orang yang mendatanginya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Lata wal Uzza wal Manat hanyalah nama-nama yang diberikan oleh kaum musyrikin dan nenek moyang mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dalil atasnya. Itu semua hanya berdasarkan dugaan kaum musyrikin. Maka ketika Fathul Makkah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkan Lata wal Uzza wal Manat. Karena itu adalah tempat-tempat nam yang menyebabkan manusia ketika itu terjatuh dalam syirik akbar. Mereka beribadah di tempat tersebut, mereka bertaqarrub kepada tempat-tempat tersebut, berharap keberkahan dari tempat-tempat tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari keyakinan adanya pepohonan atau adanya gua atau adanya tempat-tempat yang bisa memberikan keberkahan padahal tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hal tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini adalah perbuatan syirik akbar, syirik besar yang akan mengeluarkan, mengancam pelakunya untuk keluar dari agama Islam. Wal-iyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyira muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengeluarkan sebuah hadis dan mensahihkan hadis tersebut dari jalan sahabat Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an. Berkata Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin wa lil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha yuqalu laha dhatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan, laqad qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israili Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Faqala innakum qaumun tajhalun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Abi Waqid al-Laitsi menyebutkan dalam hadis tersebut, kata beliau bahwasanya kami pernah keluar menuju bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Dan ketika itu kata sahabat Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an, ketika itu kami baru saja lepas dari kekufuran, yakni baru saja belum lama masuk Islam, sehingga masih tersisa sekian keyakinan-keyakinan syirik karena mereka belum mengetahui ilmunya ketika itu. Kata Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu an, bahwasanya kaum musyrikin ketika itu memiliki sebuah pohon sidr, naam, yang mereka namai Dhatu Anwat. Dinamakan Dhatu Anwat karena pohon tersebut dijadikan oleh kaum musyrikin untuk tempat menggantungkan senjata-senjata mereka. dengan harapan senjata tersebut akan mendapatkan keberkahan dari pohon tersebut, sehingga mereka meyakini akan mendapatkan kemenangan kalau senjatanya digantung di pohon-pohon tersebut. Oleh karena itu pohon tersebut disebut Datu Anwab, pohon yang memiliki tempat gantungan-gantungan. Maka kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Datu Anwab, sebuah pohon untuk menggantungkan senjata-senjata kami, sebagaimana kaum musyrikin memiliki Datu Anwab. Karena ketika itu Abu Waqid Al-Laitsi dan beberapa sahabat yang lainnya baru saja lepas dari kekufuran, baru masuk Islam, belum mengetahui naam secara sempurna syariat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan ini, beliau mengingkari, beliau mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Beliau menganggap ucapan ini adalah ucapan besar, ucapan kesyirikan. Maka beliau mengingkarinya. Beliau mengatakan, demi zat, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian telah mengucapkan satu perkataan yang perkataan ini semisal diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami ilahan satu sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kisah yang terkandung dalam hadis ini. Beberapa orang sahabat ketika itu karena belum mengetahui enam perkara ilmu agama secara banyak, karena baru saja masuk Islam, mereka meyakini bahwasannya tabarruk, meminta barokah, mengharapkan mencari keberkahan dari sebuah pohon seperti yang dilakukan kaum musyrikin adalah perkara yang dibenarkan. Namun kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasannya perbuatan tabarruk dengan pohon seperti yang dilakukan kaum musyrikin adalah perbuatan syirik akbar. Maka beliau mengingkarinya, Allahu Akbar. Dan beliau menjelaskan bahwa perbuatan itu seperti perbuatan Bani Israel kepada Nabi Musa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil yang jelas. Tidak boleh bagi seorang muslim dia bertabarruk mencari keberkahan kepada pohon atau yang semisalnya bebatuan atau gua-gua atau tempat-tempat tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkannya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah syirik akbar, syirik besar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Allah mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang melakukan dosa syirik sampai meninggalnya, tidak bertaubat dari perbuatan syirik, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jannah baginya dan tempatnya di neraka. Dan tidaklah bagi orang-orang yang syirik, mereka tidak akan mendapatkan penolong. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harapkanlah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari tempat atau dari makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempatkan, tidak memberikan keberkahan padanya sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقيموا الصلاة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.